Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار، اللهم آمين. أما بعد، Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tahmid, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang sampai saat ini masih menjaga kita di atas berbagai macam kenikmatan. Dan di antara nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat berharga, yang harus kita senantiasa sabar untuk mensyukurinya adalah adanya kita di atas nikmat Islam dan nikmat iman. Masih kita terjaga di atas nikmat sunnah, nikmat dakwah yang diwarisi oleh Rasulullah atau diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan tentunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan, kesabaran, kekokohan untuk kita semua, agar kita bisa senantiasa tegak di atas Islam, di atas Quran dan Sunnah. Allahumma amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, arahkanlah hati-hati kami kepada ketaatan terhadapmu. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin, jamaah majlis ilmu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang mungkin telah diketahui, tema pembahasan kita di sesi kedua ini adalah mengenal dan mencintai salat sunnah. Sebetulnya berbicara tentang sholat sunnah itu sangat banyak hal yang harus dibahas. Dengan waktu yang ada dari sekarang sampai sholat asar sebetulnya tidak cukup. Pembahasan sholat sunnah lebih luas daripada sholat wajib. Namun sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, kaidah yang mereka pegang untuk suatu hal yang baik, hal yang bermanfaat, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Kata mereka, sesuatu yang tidak bisa diambil secara keseluruhan, maka tidak pantas jika ditinggalkan semuanya. Maknanya, untuk hal yang baik, untuk hal yang ma'ruf dan bermanfaat, kita berusaha untuk mengambilnya, walaupun mungkin sebagian, walaupun mungkin hanya sekian persen. Ini lebih baik daripada tidak. Hadirin kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, akramakumullahu ta'ala, salat sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah secara fikih. Perlu kita ingat perbedaan definisi tentang sunnah menurut ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih. Salat sunnah, sunnah di sini adalah sunnah yang dimaksudkan oleh ulama ahli fikih, al-fuqaha, yang bermakna sesuatu atau suatu amalan yang apabila dikerjakan mendatangkan pahala, dan jika ditinggalkan maka tidak menyebabkan dosa. Ditinggalkan tidak mengapa, diamalkan alangkah baiknya, ada pahala. Ini sunnah menurut al-fuqaha, ulama ahli fikih. Sedangkan sunnah menurut ulama ahli hadis adalah definisinya sunnah secara hukum asal, yaitu segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa qaul, ucapan, atau berupa fi'il, perbuatan, amalan, atau berupa takrir, pengiyahan, bahasa lainnya persetujuan, atau berupa himmah, niatan, keinginan, atau berupa sifat. Sifat ada khalqiyah, ada khuluqiyah. Ada sifat khuluqiyah kaitannya dengan akhlak, adab, budi pekerti, etika. Kalau khalqiyah kaitannya dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, fisik. Ini sunnah. Ini sunnah menurut ulama ahli hadis. Dan ini makna asal dari sunnah. Baru kemudian muncul sunnah secara fikih. Adapun sunnah secara fikih, bahasa lainnya mustahab atau mandub atau nafilah. Itu sama saja. Sunnah secara fikih, bahasa lainnya mandub, mustahab, nafilah. Itu-itu juga. Seperti halnya istilah-istilah untuk wajib. Ada wajib, ada fardu, ada maktub. Itu-itu juga. Wajib, fardu, maktub. Nah, tetapi kalau sunnah menurut ulama al-hadis, itu tadi, segala sesuatu yang datang atau disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, ucapan Rasulullah, sabda, baik perintah ataupun larangan, atau berupa perbuatan Rasulullah, atau berupa perbuatan atau berupa takrir, persetujuan. Mungkin Rasulullah tidak mengerjakan tetapi Rasulullah menyetujui. Ini takrir. Atau berupa himmah, keinginan. Bisa jadi Rasulullah belum mengerjakan tetapi sudah ada keinginan. Seperti contoh misalkan saum Asyura di tanggal berapa? 10. Bulan apa? Hah? Asyura itu 10 apa? Muharram. Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, jika tahun depan, yakni Rasulullah masih hidup, maka akan dilakukan saum Tasu'a di tanggal 9-nya. Jadi 9-10 Muharram, Tasu'a Asyura. Ini baru himmah, keinginan Rasulullah. Realitanya ternyata umur Rasulullah tidak sampai. Himmah yang seperti ini masuk ke dalam sunnah atau sifat, baik itu khuluq atau khalq, akhlak, budi pekerti ataupun fisik lahiriah. Barakallahu fikum. Sunnah yang baru saja kita bahas non fikih, inilah yang digunakan dalam istilah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu bukan orang yang sekadar giat mengerjakan perkara-perkara sunnah menurut fikih, bukan. Tetapi orang yang semangat, giat mencari dan mengikuti apa saja yang datang dari Rasulullah, segala apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik yang hukumnya wajib terlebih ataupun yang hukumnya mustahab sunnah secara fikih, itu ahlu sunnah wal jamaah. Mafhum? Nah, jadi bedakan. Ada sunnah yang didefinisikan oleh ulama ahli hadis, ada sunnah yang didefinisikan oleh ulama ahli fikih. Adapun ketika disebutkan solat sunnah, berarti sunnah di sini sunnah menurut siapa? Ulama ahli fikih, al-fuqaha rahimahumullahu ta'ala. Sunnah bahasa lainnya tadi mandub, kemudian mustahab, kemudian nafilah, atau ada juga tatawu'. Ini sama saja hal-hal yang sunnah menurut fikih. Syekhuna Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam kitabnya Tashilul Ilma Syarah Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram terkenal di tengah-tengah masyarakat muslimin di daerah kita, dan banyak syarah penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama kita untuk kitab Bulughul Maram. Di antaranya ada kitab Tashilul Ilmam. Itu syarah untuk Bulughul Maram, Tashilul Ilmam, yang disusun atau diterangkan, ditulis oleh Syekhuna Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau menjelaskan at-tatawwu', amalan sunnah itu, huwa fi'lu ta'ah ghair wajibah, amalan ketaatan tetapi sifatnya non wajib. Itu tatawwu' atau sunnah secara fikih, mustahab, nafilah, mandub. Fi'lu ta'ah ghair wajibah, amalan perbuatan yang berunsur ketaatan kepada siapa? Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Tetapi ini bukan wajib hukumnya. Fasolatu tatawu' ma'naha, maka salat tatawu' maknanya adalah as-salah ghairul wajibah, salat yang tidak wajib hukumnya. Li'anna al-insana yaf'aluha min babi ziyadah minal khair, karena seorang manusia mengerjakan salat tatawu', salat sunnah itu dalam rangka untuk menambah kebaikan untuk dirinya. Jadi amalan-amalan tatawu', amalan sunnah mustahab ini dikerjakan min bab ziyadatil khair, dalam rangka apa? Untuk menambah kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala syara'a ba'da kulli ibadatin wajibah nafilah min jinsiha. Kemudian kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk setiap ibadah yang wajib ada ibadah sunnah dari jenis yang sama. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat-salat rawatib, sunnah setelah adanya salat fardhah, salat wajib yang 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan adanya sedekah. Sedekah hukumnya mustahab, sunnah. Setelah sebelumnya disyariatkan yang wajib apa? Zakat. Zakat, sedekah satu jenis. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya saum-saum sunnah. Seperti saum Senin Kamis, saum Daud, saum Ayyamul Bidh, dan saum-saum yang lainnya, saum-saum yang sunnah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya saum yang wajib, saum apa? Ramadan. Saum satu bulan penuh di bulan Ramadan. Bahkan untuk haji dan umrah, setelah ada syariat haji dan umrah yang wajib, yang wajibnya ini haji dan umrah satu kali dalam seumur hidup. Bagi orang yang sudah mengerjakan haji dan umrah yang wajib, maka kali keduanya berarti dianggap sunnah. Sunnah. Ada seseorang tahun kemarin melakukan haji, walhamdulillah. Tahun ini mau haji lagi. Berarti yang kemarin teranggap wajib, yang tahun sekarang dianggap sunnah. Umrah pun demikian. Umrah yang pertama itu umrah yang wajib. Umrah yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu umrah yang sunnah. Nah, apa hikmah di balik pensyariatan amalan-amalan tatawu', amalan sunnah setelah disyariatkan amalan-amalan yang wajib? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu ta'ala, wal hikmatu fi dzalik wallahu a'lam. Hikmah dalam hal tersebut, Allahu a'lam, annal fara'id tukmalu minha. Bahwasannya amalan-amalan yang wajib bisa disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tatawu'. Karena pasti terjadi dalam amalan-amalan yang wajib itu terjadi kekurangan. Kan tidak ada seorang pun yang sempurna, ya kan? Termasuk dalam beramal amalan yang wajib, amalan yang faraid, yang fardu. Pasti ada saja yang kurang sempurna. Pasti ada saja yang memiliki kekurangan. Maka di sini peran dari adanya amalan-amalan tatawu, amalan-amalan sunnah sebagai penyempurna, penyempurna pahala untuk amalan-amalan yang wajib. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Inna Allah Subhanahu wa taala ya'muru bi muhasabatil 'abd yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak memerintahkan agar setiap hamba dimuhasabah, dihitung amalan-amalannya. Wa awwal ma yuhasab anhu salatul fardhah. Dan perkara yang paling pertama dihisab, diperhitungkan, ditanyai, dimintai pertanggungan jawaban adalah tentang salat fardu, salat yang wajib. Yani as-salawat al-khams, yaitu salat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asr, maghrib, isya. Ini yang paling pertama akan dihitung, dihisab, ditanyai, dimintai pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di hari kiamat nanti, di saat manusia baru saja dihidupkan kembali dari kematiannya. Perkara salat yang paling pertama kali ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita selalu mengingatnya. Bukan harta, bukan pekerjaan, bukan nafkah untuk keluarga, bukan pakaian, bukan makanan, bukan tempat tinggal, bukan urusan dunia. Tetapi yang paling pertama akan dipersoalkan setelah kita dibangkitkan dari kematian di akhirat kelak adalah perkara salat. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat. Betapa pentingnya salat dalam agama Islam. Fa in wujidat tamah aflah wa anjah. Apabila salat lima waktunya itu sempurna, maka hamba tersebut aflah, mendapatkan keberuntungan, anjah, dia pun selamat. Wa in wujidat naqisah, akan tetapi jika ternyata salat lima waktunya itu ada kekurangan, yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman, unduru hal li 'abdi min tatawwu'in, coba lihat apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah, amalan tatawwu' yang pernah dikerjakannya. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, fa hadhihi hiya al-hikmah min as-salawat an-nawafil ba'da al-fara'id. Maka inilah di antara hikmah adanya salat-salat nafilah, salat-salat tatawwu' sunnah setelah adanya salat-salat yang wajib. Barakallahu fikum. Apalagi ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an, kalau kita mengingat ucapan para ulama, terkhusus ulama fikih, ketika mereka menyebutkan tidak semua amalan yang sah akan diterima di sisi Allah. Ini kaidah yang perlu kita fahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan membimbingkan kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang syarat-syarat sahnya amalan. Ada berapa syarat sahnya suatu amal ibadah? Hah? Ada berapa? Ada yang masih lupa? Ingat, nah, siapa yang ingat? Tiga. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ittiba'ur rasul, tata caranya mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga? Hah? Berkeyakinan? I'tiqadnya benar. Ini masuk ya, kedua-duanya sebetulnya. Cukup dikatakan dua. Syarat sah ibadah. Syarat sahnya ibadah dua, adanya ikhlas dan adanya ittiba, mengikuti tata cara Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang syarat diterimanya amalan ibadah, tidak ada. Maka kaidahnya, setiap amalan yang diterima di sisi Allah pasti itu sah. Tetapi tidak semua amalan yang sah diterima di sisi Allah. Mafhum? Di sini. Jadi usaha kita harus ada dua. Yang pertama, kita berusaha agar sah amalan ibadah ini. Menjaga ikhlas karena Allah, menjaga ittiba, mengikuti tata cara ajaran Rasulullah. Usaha yang kedua, kita harus berusaha bagaimana agar ibadah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling pertama sangat berpengaruh adalah masalah-masalah batin, masalah hati, akidah. Perlu selalu kita ingat, tidak semua amalan yang sah pasti diterima di sisi Allah. Tidak demikian. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang mana salat-salat nawafil, salat-salat sunnah yang terafdal, yang paling afdal, yang paling utama, atau secara global mana amalan-amalan sunnah yang terafdal. Ada pertanyaannya, mana salat sunnah yang paling afdal? Mana amalan-amalan sunnah yang paling afdal? Para ulama di sini berselisih pendapat. Yang diterangkan oleh Syekhuna Shalih Al-Fauzan, hafizallahu taala, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nafilah yang terafdal, yang paling utama adalah jihad fi sabilillah dan talabul ilmi, mempelajari ilmu agama Islam, Quran, sunnah, pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Baru setelah itu yang ketiganya adalah salat sunnah. Jadi ternyata ada yang lebih afdal daripada salat sunnah, yaitu jihad dan apa? Ta'allum, talabul ilmi, mempelajari ilmu agama Islam, Quran, sunnah. Itu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Namun bukan berarti kita meninggalkan yang ada di bawahnya, tidak. Semua utama, semua utama. Namun ada yang paling utama. Kemudian jika berbicara mana salat sunnah yang terafdal, salat sunnah yang paling afdal adalah salatul lail, salat malam. Masuk ke dalamnya tahajud, masuk ke dalamnya tarawih, masuk ke dalamnya witir, salat malam. Hadirin kaum muslimin, barakallahu fikum. Salat-salat sunnah itu bermacam-macam. Kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallah, fa afdaluha salatul kusuf, thumma al-istisqa, thumma at-tarawih, thumma al-witr, thumma ar-rawatib.